hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat sehat dan ruang dalam waktu sehingga pada pagi ini kita bisa menjalankan satu kewajiban dari apa yang Allah wajibkan, yaitu salat subuh berjamaah di masjid ini. Pada pagi ini kita akan membacakan satu ayat Al-Qur'an, satu surat di Al-Qur'an yang semua hadirin hafal insyaallah taala, yaitu surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Surat ini adalah pelajaran dari kita yang wajib kita ambil hikmah dalamnya. Ketika Allah menyatakan tauka kau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dikatakan orang itu mendustakan hari kiamat? Siapa yang dinyatakan dia sebagai orang yang mendustakan, tidak mempercayai adanya hari pembalasan, hari kebangkitan nanti di hari kiamat? Maka Allah langsung menjawab sendiri, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ternyata mereka orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari kiamat, hari kebangkitan dan hari pembalasan amal di hari kiamat adalah orang yang bersikap keras terhadap anak yatim. Orang yang tidak ada sama sekali sayang terhadap anak yatim dan orang yang menterlantarkan anak yatim. Na'udzubillah. Wa la yaqutu ala ta'amil miskin, dan orang yang tidak mau dan mencontohkan dan memberikan nasihat untuk memberikan makanan terhadap orang-orang miskin. Kalau dia tidak menganjurkan dan tidak memberikan nasihat kepada orang lain untuk memberikan makan anak yatim, membantu orang miskin, membantu orang miskin, bagaimana dengan dirinya sendiri? Uang menasihati orang lain dan menganjur orang lain untuk peduli pada orang miskin itu tidak, apalagi dirinya sendiri. Namun kita juga mendengar fawailul musallin, maka celaka kata Allah bagi orang-orang yang sholat. Allah berfirman dalam ayat ini bukan orang yang tidak sholat. Yang dinyatakan celaka adalah orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin, wail ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir adalah sekian makna, di antaranya adalah lembah yang ada di jahannam. Itu wail. Yang kedua adalah kebinasaan. Bagi siapa lembah yang ada di jahannam itu atau kebinasaan itu? Lil musalli, bagi orang-orang yang sholat. Bagaimana sholatnya dia? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ternyata mereka adalah orang-orang yang lalai ketika sholat. Para ulama ahli sunnah Ibnu Katsir dalam tafsirnya ayat ini menyebutkan, kalau orang yang tidak sholat itu jelas akan besar-besarnya kebinasaannya, kehancurannya itu jelas. Dan sudah kita bahas di pengajian kita di Maghrib hari Ahad, sudah dipaparkan semua tentang ngerinya orang yang tidak sholat. Karena ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia menolak hukum sholat, maka dia kafir, keluar dari Islam. Dia katakan bahwa tidak wajib sholat pada waktu. Dia tentang, dia tolak, itu kafir, keluar dari Islam. Kalau dia malas atau sibuk dengan dunia, maka para ulama ada dua pendapat. Sebagian menyatakan keluar dari Islam, sebagian menyatakan tidak, tapi dia berusaha. Nah, oleh karena itu di ayat ini Allah sebutkan alladzina hum an sholati sahun, orang-orang yang lalai dalam sholatnya adalah yang suka mengakhirkan waktu sholat. Tidaklah dia sholat dulu kecuali jam setengah tiga atau hampir jam tiga. Tidak sholat asar kecuali sudah jam setengah enam lebih. Tidaklah sholat subuh kecuali sudah hampir setengah enam. Selalu mengakhirkan waktu sholat, ini terancam dalam ayat ini. Walladzinahum alladzinahum yura'un wa yamna'unal ma'ruf. Dan juga ketika ibadah kepada Allah itu sebenarnya ingin dilihat orang lain. Ini kerjanya orang-orang munafikin. Mereka ketika ibadah sholat itu mereka ingin dipuji dan dilihat orang lain. Makanya mereka orang munafik kata Rasulullah SAW itu berat untuk sholat subuh dan isya berjamaah. Kenapa? Karena waktu itu kan tidak ada terang, gelap. Gelap. Sehingga tidak dilihat oleh orang lain. Makanya kata Rasulullah SAW, "Lau ya'lamuna ma fi isyai wal fajr." Kalau mereka orang munafik paham tentang pahala yang terkandung berjamaah di waktu isya dan subuh, la'atau walau kanu haqwan. Mereka niscaya akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Orang munafik tidak. Karena gelap, kan tidak oleh orang lain. Ibadah mereka itu tujuannya untuk dipuji orang lain dan dilihat orang lain manusia. Ini bagian dari orang yang mendustakan hari kiamat. Wa yamna'unal ma'un, na'udzubillah. Pelit kikir. Enggak mau sedekah, zakat, enggak mau sedekah, enggak mau ini, enggak mau membantu, enggak mau ini, wa yamna'unal ma'un. Kerja aja yaitu kerja di tangan sendiri. Pelitnya minta ampun. Ini wa yamna'unal ma'un. Na'udzubillah. Indah. Kesimpulan dari ayat ini, surat ini, bahwa yang pertama yang dikatakan dengan mendustakan hari kiamat atau mendustakan hari kebangkitan atau hari pembalasan amal bukan sekedar dia menolak hukumnya. Oh, gak ada yang kiamat, bukan. Itu bagian. Tetapi dengan amalan ini, amalan yaitu mengharapi, menyanyiakan, memperlatarkan anak yatim, itu bagian dari bentuk tidak meyakini hari pembalasan kelak. Dikarenakan dia telah menjerumuskan kepada lembaga binasaan. Sementara Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menyatakan, anak kata Rasulullah, wa kanu yatim kahatain. Aku nanti di hari kiamat dengan orang yang mendidik anak yatim, memelihara anak yatim, menasihati anak yatim, membantu anak yatim. Seperti ini dekatnya di hari kiamat kata Rasul. Beliau isyaratkan dua jari tengah telunjuk dan tengah ini. Dekat aku dengan mereka-mereka yang di dunia itu kerjaannya adalah memelihara, membantu, mendidik, menasihati, mengarahkan anak yatim. Saking dekat dan saking besar pahalanya. Yang berikutnya yaitu tidak mau memperhatikan kondisi tetangga atau masyarakat yang betul-betul miskin. Kenapa? Karena harta kita ini titipan Allah, bukan milik kita hakikatnya. Pemberian Allah, rezeki yang Allah berikan kepada kita. Makanya ketika kita makan, doanya Allahumma inni, ya Allah berikan rezeki. Nah, keberkahan dari apa yang aku makan dan aku minum. Dan engkau rezeki engkau kepada aku ya Allah, sehingga aku mensyukuri. Bukan milik kita, titipan. Sebagiannya itu punya mereka, punya orang yatim, punya orang miskin. Lah kalau punya orang miskin itu dimakan sendiri, dimakan dia, berarti dia telah makan kasar motor. Tapi orang lain dimakan. Makanya apa artinya zakat? Zakat itu pembersih. Zakat itu bahasa Arab, pensuci, pembersih. Pembersih apa? Pembersih pensuci hartanya dia, yang bukannya dia diberikan kepada haknya. Ini membersihkan harta dan membersihkan jiwa dan membersihkan agamanya dia dari yang kotor-kotor itu zakat namanya. Dan yang berikutnya yaitu mereka meremehkan urusan sholat, selalu telat akhir sholatnya dan kerjaannya ibadah ingin dipuji dan dilihat orang lain, itu namanya riya. Nah, dan juga dia tidak peduli pada orang lain. mencegah pelit kikir dari harta yang Allah berikan. Oleh karena itu, maka kalian kita semua senyapa nyawa masih di dalam badan. Apa yang bisa kita lakukan ibadah kepada Allah? Enggak ada lain kecuali ikhlas murni hanya untuk Allah. Enggak sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula apa yang bisa kita lakukan tangan kita untuk anak yatim, untuk orang miskin, lakukan apa yang kita mampu. Dan tidak harus dengan harta. Jika kita tidak punya harta, tenaga, pikiran, solusi dan yang lain itu bagian dari bentuk wujud, yaitu peduli kepada orang lain. Sebenarnya juga orang yang anak yatim juga demikian. Dia harus diperhatikan. Karena dia tidak punya pembela kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak punya ayah. Dikarenakan apa? Meninggal ayah sebelum dia lahir. Sehingga mudah sekali untuk ditipu, mudah sekali untuk disakiti dan dihinakan. Namun bagi mereka yang peduli, terus mendidik, menasihati. Nah, saat dia jadi anak soleh, masya Allah, pahala yang besar sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik ini kepada kita, menjaga posisi koma dan terus ikhlas kepada Allah dan berusaha untuk mencapai sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus segala ibadah kita ikhlas kepada Allah dan berlomba-lomba dalam kebajikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.